ujian hidup yang selalu menentangmu, yang berjuang untuk hidup yang hanya sementara, rasa perih yang hujan di hatimu, yang diberikan oleh rasa yang hanya sementara. Wahai